Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian. Assalamualaikum. Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, dan juga kerana telah menunjukkan kita landasan siratul mustaqim, jalan yang lurus dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disesatkan. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita terus teruskan bacaan kita kitab Sahih Muslim, di mana kita masih lagi di dalam membahaskan hadis-hadis yang terdapat di dalam Kitabul Hayd. Hadis-hadis yang kita baca sebelum ini kebanyakannya tentang batasan-batasan aurat antara lelaki dan wanita, begitu juga antara lelaki dan lelaki, wanita dan wanita, dan juga tentang hukum tidak memakai pakaian atau kita katakan telanjang ketika ataupun apabila dalam keperluan dalam hajat seperti mandi. Bagaimana kita telah membaca hadis yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang Nabi Musa alaihissalam, yang mana beliau seperti adat kebiasaan telah ataupun mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Adapun kaumnya, orang-orang Yahudi, mandi dalam keadaan tidak berpakaian tetapi bersama-sama. Yang suruh ba'duhum ila aurati ba'd, sebagian mereka melihat aurat sebahagian yang lain. Dan telah kita bahaskan pembahasan tersebut dan bagaimana dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan nama baik Nabi Musa alaihissalam, di mana orang-orang Yahudi menuduh beliau tidak mandi, tidak mau mandi bersama-sama mereka dalam keadaan telanjang kerana ada terdapat kecacatan pada kemaluannya. Maka apabila Nabi Musa alaihissalam telah menanggalkan pakaiannya dan mula mandi, pakaian yang diletakkan atas batu itu, batu tersebut telah melarikan diri, bangun dan lari. Dan Nabi Musa AS terus mengejar dan memekik, Tawbi hajar, Bajuku wahai batu, sampailah batu itu lari di hadapan orang-orang Yahudi. Dan mereka melihat Nabi Musa AS dan mereka mengatakan bahawa tidak ada kecacatan apa-apa pun pada Nabi Musa AS. Jadi dengan itu Allah SWT telah membersihkan Nabi Musa AS daripada tuduhan-tuduhan mereka. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Itu antara sebab turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa AS. Maka Allah SWT telah membersihkannya daripada apa yang mereka tuduhkan, dan adalah Nabi Musa AS indallahi, di sisi Allah, seorang yang wajihah, yang mempunyai kemuliaan, mempunyai wajah. Di sini jelas Nabi Musa AS mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang mempunyai jah, wajah, wajih. Ini sedikit kita keluar sedikit sebelum kita mulakan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, adat kebiasaan orang-orang kita bila nak berdoa, jika dalam mereka menghadapi perkara yang penting, dalam mereka berdoa kepada Allah SWT, mereka mengambil atau berdoa dan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan zat Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan, dengan jah. Jah itu maknanya apa? Daripada masuk wajah, ini kemuliaan. Jadi kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW bukanlah satu-satunya orang yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah SWT. Bahkan secara nas dalam Al-Quran, Nabi Musa AS mempunyai jah, tapi mereka tak minta apa? Ijahi Musa, Irfirli dan sebagainya. Tapi mereka kata bijahi Muhammad, kalau kita baca doa-doa special mereka. Jadi ini tentu sekali Itu satu perkara, bahawa jah itu, kehormatan itu bukan khusus pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun tentulah Nabi Muhammad SAW mempunyai maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Namun yang penting di sini adalah hukum berdoa dengan kemuliaan seseorang, dengan zat seseorang itu. Jadi kita tahu bahawa bertawasul itu adalah satu ibadat, dan satu-satunya ibadat itu tidak akan diterima oleh Allah SWT selagi ia tidak memenuhi dua syarat, iaitu al-ikhlas, iaitu dia tidak mensyirikkan Allah SWT, hanya menyembah Allah SWT dalam ibadahnya, dan yang kedua iaitu hendaklah ibadahnya itu bersesuaian dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia periksa dulu tawasul yang demikian itu ada atau tidak ada dalam ajaran sunnah Nabi SAW, sama ada Nabi SAW lakukannya, Nabi SAW ajarkannya, Nabi SAW terangkan fadilatnya, Nabi SAW galakkannya. Jika ada dalil-dalil seperti itu, maka kita insyaAllah akan lakukan dan kita akan benarkan. Tapi masalahnya tentang tawasul dengan zat Nabi SAW, dengan jah Nabi SAW, sebagaimana mereka lakukan ini, tidak ada satu dalil pun yang seperti itu. Yang ada adalah dalil-dalil yang lemah, yang palsu dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita kembali kepada pembahasan kita, iaitu berkenaan dengan yang terakhir adalah tentang kisah Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, iaitu pada zaman Jahiliyah, apabila mereka sedang membina semula Kaabah yang telah roboh, beliau dan pakciknya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, bahawa apabila Nabi SAW ingin mengangkat batu, Abbas menasihatkan beliau suruh letakkan kainnya yang dipakainya itu di atas bahunya supaya tak sakit bila angkat batu yang berat. Jadi beliau pun melakukannya, menanggalkan kain yang dipakainya, jadi nampaklah auratnya. Ditaruhkan atas bahunya, angkat batu, maka jatuhlah Nabi SAW dan pingsan. Jadi tak jadi Nabi SAW mengangkat batu dalam keadaan demikian. Jadi kata faedah daripada hadis ini, sebagaimana yang jelas kita lihat daripada susunan Imam Muslim rahimahu ta'ala, bahawa menutup aurat itu adalah satu kemestian. Walaupun Nabi Muhammad SAW belum lagi menjadi Nabi, Allah SWT telah pelihara beliau dari perkara yang buruk dan mungkar ini. Begitu juga yang berlaku setelah Nabi SAW menjadi Nabi, iaitu seorang sahabat pula kali ini mengangkat batu. Dalam keadaan mengangkat batu itu, kainnya tertanggal. Tapi dia tak boleh, tak boleh lepaskan batu itu sampai dia letakkan batu kat tempat dia, baru dia boleh pergi ambil kainnya. Maka Nabi SAW, irji' ila izarik, atau irji' ila taubik, kembali kan, ambillah bajumu, pakaianmu, sarungmu, fakhudhu, dan ambillahnya, wala tamsyu'uratan, dan janganlah kamu semua berjalan dalam keadaan berbogil. Jadi walaupun dia tak berbogil secara keseluruhannya, tetapi apa? Tapi ini menunjuk dia telah jalan dengan tidak menutup aurat. Jadi demikian beratnya hukum aurat dan sebagainya. Dan kemudian hadis yang kita baca selepas itu adalah bab ma yastatiru bihi au yustataru bihi li qada'il hajah, bab apakah yang digunakan untuk menutup ini aurat seseorang itu ketika qada hajat. Dan dalam hadis tersebut Nabi SAW paling suka sekali menggunakan dua perkara, iaitu hadafun au ha'ishun nakhlin. Hadaf yakni batu besar ataupun bukit. Jadi Nabi SAW akan sembunyi belakang dia dan akan qada hajatnya, jadi orang tak nampak Nabi SAW dan auratnya. Dan kita tahu bahawa bila qada hajat mesti tersingkap auratnya. Baik, dan satu lagi adalah Nabi SAW akan sembunyi di belakang pepohonan ataupun kebun kurma. Jadi demikian adalah dua perkara yang paling disukai oleh Nabi SAW untuk jadikan apa? Jadikan satter ataupun sutra. Ini halangan. Hadis yang berikutnya, yakni yang malam pada malam ini insya-Allah kita akan baca bab yang baru, itu bab innamal ma'u minal ma. Maknanya bab hanya saja air itu daripada air. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddathana Yahya ibn Yahya wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujr wa qala Yahya ibn Yahya akbarana wa qala al-akharuna haddathana Ismail wa huwa ibn Ja'far an Syarik yakni ibn Abi Namir an Abdurrahman ibn Abi Sa'd ibni Abi Sa'id al-Khudri an abihi qal kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnain ila Quba hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi Atban fasarakha bihi fakharaja yajurru izarahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jalna ar-rajul faqala Atban ya Rasulullah ara'aita ar-rajula yu'jalu 'an imra'atihi wa lam yumni madha 'alayhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma. Dengan sanadnya ada banyak syekh yang meriwayatkan hadis ini, yakni syekh kepada Imam Muslim. Ini menunjukkan kehebatnya Imam Muslim rahimahutaala. Yang pertama Yahya ibnu Yahya, yang kedua Yahya ibnu Ayyub, dan yang ketiga Qutaibah, yang keempat ibnu Hujur. Ada berapa orang? Empat orang syekh yang meriwayatkan hadis ini, yang Imam Muslim meriwayatkan daripada mereka. Dan dia terangkan lagi, berkata Yahya ibn Yahya akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami. Wa qala al-akharun, yang lagi tiga kata haddatsana, itu pun dia apa, dia teliti kan. Untuk kita apa beza, sama je kan. Tapi untuk ulama-ulama hadis mungkin ada, kalau ada khilaf. Jadi mereka kata akhbarana hukum lain, haddatsana hukum lain. Jadi jadi mereka dapat apa ni? Dapat ambil faedah daripada riwayat yang penuh teliti ini. Yang benarnya tak ada perbezaan hukum antara akhbarana dan haddatsana. Ini khabar, dia telah mengkhabarkan kami, pada kita sama je hukumnya, maknanya mereka dengar secara langsung. Cuma apa bezanya akhbarana dengan akhbarani atau haddatsana dengan haddatsani? Mereka, dia telah mengkhabarkan pada kami, yakni na lah, kalau haddatsani dia telah mengkhabarkan kepada aku. Itu je beza dia. Jadi kami dengan aku apa maknanya? Kalau kami maknanya syekh dia keluarkan hadis tu, baca hadis tu, dan apa, dalam keadaan jamaah, secara kelas ini ramai-ramai, jadi kita cakap haddatsana. Kalau tak ada orang lain melainkan satu orang aja, ada seorang dengan syekh dia talaki, kita, dia cakap apa? Haddatsani. Maknanya seorang-seorang saja. Ada faedah atau tak ada faedah? Kalau haddatsana ni, siapa lagi kau punya kawan-kawan? Kalau kawan-kawan kau riwayat lain, kau riwayat macam ini, lepas tu mereka mungkin lagi ramai, mereka lagi kuat, riwayat kau boleh ditolak. Kau baru belajar, mungkin kau salah dengar apa. Ini semua dah lama expertnya, jadi riwayat mereka lagi kuat. Tapi kalau haddatsana ni kau seorang aja dengar dan kau boleh dipercayai, insyaAllah lah kita terima saja riwayatnya. Jadi yang demikian itu adalah ilmu-ilmu yang halus dalam apa, dalam ulumul hadis, dalam ilmu apa dipanggil tu at-tahammul. Yani at-tahammul maknanya kita bawa, kita pikul hadis. Maksud kat sini kita riwayatkan dan kita hafal dan sampaikan hadis. Baik, jadi itu sikit tentang sanadnya daripada Abdul Rahman ibnu Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi anak Abu Sa'id Al-Khudri, nama dia Abdul Rahman. Jadi memang sahabat suka apa, anaknya nama Abdullah ke Abdul Rahman. Dan itu adalah dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Abdullah dan Abdul Rahman. Sebab apa? Maknanya menunjukkan ubudiyah, penghambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu adalah Abdullah, satu lagi adalah hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Al-Abihi, yakni daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini riwayat daripada anak kepada bapa. Anak daripada bapa. Boleh tak terima riwayat anak daripada bapa? Hadis, riwayat hadis. Boleh? Boleh lah. Tapi kadang-kadang kalau bab apa ni, bab dunia ni, ni anak dia riwayat daripada bapa ni, ni mesti ada hal ni. Mesti ada personal personal interest, vested interest. Lagi-lagi satu syarikat, ni masalah. Jadi dia cakap, bapak dia cakap macam gitu. Dia pasal apa? Pasal dia pakai nama dia nak kepentingan dunia, wallah alamah. Tapi dalam bab hadis, selagi perawinya boleh dipercayai, dia dengar daripada bapaknya, lebih-lebih lagi kita terima. Sebab apa? Dia dekat, hari-hari dia boleh dengar. Sebahagian sahabat, sebahagian perawi hadis mentarbiah anak mereka riwayat hadis ni, menghafal hadis ni daripada kecil lagi. Kalau ada anak, anak dia, dia rasakan boleh bawa ilmu ni, dia akan latih daripada kecil lagi. Dan dia jadikan anaknya tu bukan khadam, bawa makanan, beli pergi kedai, besok khabar, bukan itu yang dia suruh. Tapi dia suruh anak dia khadam, jadi khadam kepada dia dalam bab apa ni? Dalam bab ilmu, tolong dia bantu ilmu. Dia hafal banyak sangat. Buku nak dibaca banyak. Jadi kadang-kadang dia minta tolong anak dia apa? Dalam hal tersebut. Macam mana? Contohnya ada satu imam, tak ingat saya, imam Abu Hatim atau sebagainya. Dia ada anak. Jadi dia amat menjaga masanya. Kira dia almost 24 hours kalau selain daripada waktu tidur ialah dia mengulang kaji apa? Ilmu. Jadi hadis dia baca, apa ni, nak baca banyak. Dia nak ulang banyak. Jadi bila dia masuk toilet, dia suruh anak dia pegang buku dia, suruh baca kat luar lah, bukan kat dalam lah. Kat luar, dia kat dalam. Jadi dia dengar hadis. Ni adik, kalau 10 minit ke setengah jam ke apa ke, dia mandi ke apa ke, dia masih apa ni, masih dengar hadis on macam radio lah kita ni. Ha, zaman dulu tak ada radio kan. Jadi anak dia tukang baca kan. Jadi sentiasa dia apa ni, dia tak miss, tak, pada dia rugi kalau apa, ada masa dia tak dapat dengar ilmu, dia tak dapat ulang kaji ilmu. Masya Allah eh. Jadi anak kalau ada ditarbiah macam itu, cuba bayangkan anak tu jadi macam mana. Sebab tu kalau saya memang Abu Hatim ni, anak dia pun imam macam dia juga, sama status, kalau tak lebih bagus lagi. Dan Abu Hatim Ar-Razi ni, dialah salah seorang guru kepada Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kalau kita ingat lagi, Imam Muslim setelah dia selesai karang kitab dia, bukan karang, maknanya dia susun kitab Imam Muslim ni, orang yang dia tunjukkan kitabnya adalah Abu Hatim Ar-Razi ni. Jadi mana dia kata jangan masukkan hadis ni, dia keluarkan. Mana tak ada apa-apa, dia kekalkan. Jadi begitulah kesan guru kepada anak murid, dan bagaimana ulama-ulama memelihara ilmu. Sebab tu lepas itu kita dapat manfaat banyak daripada ilmu mereka. Nah, jadi an abi, daripada bapanya Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabi yang masyhur radhiyallahu anhu. Aku telah keluar, kata beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin, pada hari Isnin, ila Quba, ke Quba. Hatta idza kunna fi Bani Salim, sampailah kami di kawasan kampung Bani Salim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di hadapan pintu Ijban, ala babi Ijban, ala, walaupun maknanya atas. Mana kita boleh diri atas pintu orang? Pintu orang tertutup macam mana kan? Jadi ala ni memang uslub bahasa Arab, maknanya di depan, dekat. Ala babi Ijban. Jadi dia tunggulah, ketuk. Dan fasara fabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil, meninggikan suara manggil-manggil nama sahabat ni Ijban. Diajak keluar. Fakharaja yajurru izarahu. Maka keluarlah Ijban, tuan rumah ni, sahabat ni, sedang dia menghirit kainnya. Maknanya baru nak pakai kain lah, tersimpuh-simpuh gitu kan. Ha, tengah pakai, nak pasang kain. Maknanya sebelum ni apa dia buat, Allah Alam. Ha, maka Rasulullah SAW nampak tu, Nabi SAW tahulah. Faqala Rasulullah SAW, maka sabda Nabi SAW, ajalna rajul. Oh, kita telah buat orang ni kelang kabut. Jadi ni bahasa apa ni, bahasa yang beralas. Faqala Ijban, maka Ijban pun bertanya, dalam insiden ini ada pula apa, ilmu, ada belajar, ada pertanyaan dan ada jawapan. Ini ilmu kita dapat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ar-rajula yu'jal 'an imra'atihi, apakah pandanganmu seorang lelaki disegerakan 'an imra'atihi, yakni melepaskan isterinya, walam yumni, dan dia tidak mengeluarkan air mani. Ha, kita faham maksudnya berjima tapi disegerakan, tak habislah maknanya. Dan yang satu lagi, tidak keluar air mani, walam yumni. Jadi amna yumni itu adalah fi'ilnya. Sebab dalam Al-Quran, ara'aitum ma tumnun, tidakkah kamu lihat apa yang kamu keluarkan, yakni air mani. Baik, yang penting di sini, maza alaihi, apakah atasnya, adakah dia kena mandi ataupun tidak, ataupun cuci saja dan sebagainya. Jadi ditanya Rasulullah SAW, apa hukum? Qala Rasulullah SAW, innamal ma'u minal ma', hanyasanya air itu daripada air. Innama, hanyasanya air daripada air. Innama ni adalah satu kalimat al-hasr. Hasr maknanya dia restrict, dia menyempit kan. Dia hukum hanya kat sini je. Apa yang disempitkan adalah kalimat yang selepas tu, air hanyalah daripada air. Jadi air yang pertama apa maknanya? Air yang kedua apa maknanya? Jadi Air yang pertama adalah air untuk buat taharah. Air untuk buat taharah, air untuk mandi. Itu maksudnya. Itu tafsiran. Jadi hanya saja air untuk buat taharah ni kita gunakan minal ma, daripada air. Tapi air apa yang kedua tu? Air mani. Jadi maksudnya seorang itu hanya wajib mandi, mandi janabah apabila telah keluar air mani. Jadi ini adalah hukum yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Jadi kalau dia bersatu dengan isterinya tapi tidak keluar air mani, macam kes Itban radhiyallahu anhu, perlu tak dia mandi? Tak perlu mandi. Dia tinggal nak basuh maluan dia, dia angkat wuduk dan dia solat macam biasa. Dia tak payah mandi. Tapi apakah ni hukum apa ni yang berlaku sekarang ini? Jadi Imam Muslim membawa riwayat ni, hadis ini sahih, tapi dia akan bawa juga hadis-hadis lain yang menyalahi hadis ini. Jadi ini memang style Imam Muslim rahmatullah, kita akan tengok sekejap lagi. Riwayat yang kedua, haddatsana Harun ibn Sa'id al-Aili qala haddatsana Ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Ibn Shihab haddathahu anna Aba Salamah ibn Abdurrahman haddathahu an Abi Sa'id al-Khudri an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamal ma'u minal ma. Sama juga daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda air itu hanya daripada air. Jadi riwayat ini apa beza dengan riwayat sebelumnya? Dia tak ada ceritanya. Riwayat pertama lengkap dengan cerita. Jadi yang dengan cerita itu adalah tambahan faedah. Kita boleh istimbangkan faedah-faedah. Jadi itu bagusnya kita apa ni, takhrijkan hadis, kita keluarkan hadis-hadis riwayat-riwayat ni. Jadi kita dapat lihat secara apa ni, gambaran yang menyeluruh. Riwayat yang berikutnya, haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'ad al-Anbari qala haddatsana al-Mu'tamir qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu al-Ala ibnu Syakhir ibnu Syakhir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansahu hadithuhu ba'duhu ba'da kama yansahu al-Qur'anu ba'duhu ba'da. Dari Abu'l-Ala ibn Syekhir, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya memansuhkan sebahagian hadisnya memansuhkan sebahagian yang lain, sebagaimana Al-Quran memansuhkan sebahagian Quran yang lain. Jadi ini bukan hadis. Sebab Abu'l-Ala ibn Syekhir ni bukan seorang sahabat, dan kalau dia sahabat pun dia tak mengangkatnya, tak merafakkan riwayat ni kepada Nabi SAW. Dan kita tahu apa definisi hadis, ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn. Ini apa yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada perkataan, daripada perbuatan ataupun takrir. Adapun yang ini dia tak disandarkan kepada Nabi SAW, cuma dia kata je Rasulullah SAW punya hadis memansuhkan hadis yang lain, sebagaimana ayat Quran memansuhkan ayat Quran yang lain. Namun demikian Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengambil ini, memasukkan riwayat ini sebab apa? Ya, ulama salaf, dan terdapat keistimewaan kedudukan kata-kata ulama salaf daripada sudut situ. Walaupun ini bukan hadis yang boleh jadikan hujah, tapi itulah pemahaman salaf. Dia seorang tabi'in, Abu Ala ibn Syekhir rahimahullah ta'ala. Apa makna yansahu hadis? Yansahu maknanya memansuhkan. Mansuh maknanya menghapuskan hukumnya dengan hukum yang baru. Dengan hukum yang baru. Dan definisinya ada macam-macam, tapi itu asasnya. Jadi hukumnya mula-mula haram boleh jadi halal, mula-mula halal boleh jadi haram. Seperti arak, mula-mula halal, boleh makan, boleh diminum, boleh beli dan sebagainya. Tapi lepas tu dihapuskan hukum ni dengan hukum yang baru. Kata ulama disyaratkan ada khitab yang baru. Ada khitab yang baru maknanya ada perintah yang baru ataupun larangan yang baru. Sebagaimana seseorang itu menasahkan, memansuhkan tulisan. Jadi kita misalnya zaman dahulu lah, zaman kita tak payah. Zaman dahulu kalau seorang pelajar agama tu dia tak ada kitab dan dia nak kitab, baru keluar kat kedai, dulu pun ada kedai jual kitab kan, tapi dia tak mampu nak beli. Jadi apa dia buat? Dia nasahkan. Macam mana nasahkan? Dia pinjam kitab tu, orang yang dah beli dia pinjam, kawan dia punya. Lepas tu apa? Dia ambil pen ke pensel, dia ambil pen lah, dia ambil pen, lepas tu dia salin. Itu maknanya nasah, dia salin. Jadi itu antara makna apa? Antara makna mansukh. Dia salin dengan apa ni, ayat yang tak ada dalam kitab yang dia beli tu, dia angkat, dia pindahkan. Jadi dia pindahkan lah. Itu antara maknanya. Tapi ada makna lain yang lebih tepat lagi, yang lebih dekat kepada makna istilah ni, seperti mana nasakhati syamsu zillah, yakni matahari telah memansuhkan apa, bayang tu. Mula ada bayang kan, jadi bila matahari tu datang, dia telah memansuhkan bayang tu, dah tak ada, jadi hilang dan dihapuskan. Itu antara makna daripada sudut bahasa dan daripada sudut makna syar'i, maknanya memansuhkan hukum. Dan ini sebenarnya tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama-ulama muktabar sekarang ini sebenarnya. Tetapi sebahagian kumpulan, sebahagian orang masih degil mengatakan bahawa tidak boleh adanya nasakh mansukh dalam hukum ahkam, dalam syariat. Kerana kata mereka, bagaimana boleh ada nasakh mansukh dalam syariat, maknanya sekejap halal, sekejap haram. Itu menunjukkan bahawa apa ni, syariat tu tak konsisten. Kalau ini datang dari Allah SWT yang maha mengetahui, betul lah, maha bijaksana, jadi kenapa dia mula-mula dia halalkan, lepas tu dia haramkan, atau lepas tu tukar lagi? Ini tak mungkin. Ini adalah seperti apa, hukum manusia. Jadi sepatutnya apa ni, kalau dah terangkan satu hukum, jangan tukar-tukar lagi, tak boleh tukar-tukar lagi. Jadi mereka menolak adanya nasakh mansukh dalam Al-Quran, dan mereka cuba menjawab secara buat-buat, kita katakan susah payah, biasanya dengan hujah-hujah yang tidak kuat. Beberapa ayat yang jelas menerangkan adanya nasakh mansukh dalam Al-Quran. Dan kalau boleh menjawab sebahagian, mereka tak boleh menjawab sebahagian yang lain. Okay, antaranya ayat tentang puasa. Okay, ingat tak? Mula-mula tak boleh apa ni, bersatu dengan isteri lepas isyak, lepas solat isyak ataupun lepas tidur. Al-ana fal-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang satulah dengan mereka, isteri-isteri kamu, yakni malam puasa. Al-fal-ana maknanya sekarang. Jadi ini hukum baru, sebelum ni lain. Itu sarih, itu jelas bahawa adanya nasakh mansukh. Begitu juga dalam surah Al-Anfal, al-ana khaffafallahu ankum mu'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah meringankan hukumnya untuk kamu, kerana Allah tahu bahawa terdapat di antara kamu yang lemah. Sebab mula-mula apabila pergi berjihad, pergi perang, orang Islam tu mesti lawan 10 kali ganda bilangannya. Jadi satu lawan 10 tak boleh lari. Tapi kalau 11 boleh lari tak? 11 dia boleh lari. Tak wajib dia apa? Dia lawan 11 orang. Tapi kalau 9-10 dia mesti apa? Dia mesti stay put, tak boleh lari. Satu lawan 10. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Allah katakan boleh menang lagi. Kalau ada 20 orang daripada kamu, yang ni pergi perang 20 orang aja. Ini memang ni hebat ni. 20 orang pergi perang, tapi sabirun, orang yang sabar, Allah kata yaghlibu 200, dia akan menang 200 orang. Berapa kali ganda? 10 kali ganda. Tak boleh lari lah mereka. Sebab sebelum tu ayat tu kata, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, jika kamu berjumpa bertemu dengan orang-orang kafir, zahfan, yakni dalam apa ni, dalam medan pertempuran, fala tuwalluhumul adbar, jangan kamu apa ni, jangan kamu palingkan apa ni belakang kamu, tak boleh lari. Dan 20 lawannya 200, kalau 100 lawannya 1000. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru 1000. Lepas tu Allah kata al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah ringankan hukumnya untuk kamu sebab Allah tahu kamu lemah. Jadi lepas tu apa? Iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu 200. Kalau ada 100 orang yang sabar, dia akan kalahkan berapa? 200. 200 orang kafir. Kalau ada wa in yakum minkum alfun, ada 1000 dan akan kalahkan 2000. 2000 banyaklah, double. Makin banyak lagi makin takut. 2000 orang buat 1000 orang. Nampak 1000 macam banyak, tapi 2000 banyak tu. Tak boleh lari. Sebab apa? Satu lawan dua. Jadi ini jelas antara ayat yang menunjukkan ta dan asah mansukh. Itu juga dengan ayat yang digunakan sebagai hukum asal yang kita tafsirkan, manan sah min ayatin au munsiyana idi khairin minha au mithliha. Tidak ada ayat yang kami mansuhkan, kelak kami hapuskan hukumnya, ataupun yang kami lupakannya, kami tinggalkannya, melainkan kami akan datang dengan ayat yang lebih baik daripadanya, hukum yang lebih baik ataupun yang sepertinya. Sebab Allah SWT ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas setiap sesuatu dan seterusnya. Jadi masalah ni sebenarnya sekarang ini daripada sudut penikajian ulama-ulama muhaqqiqin dah tak ada masalah. Tapi di Indonesia dan di beberapa pak kiai dan sebagainya, mereka masih degil lagi ya. Mereka masih menolak ada nasakh dan mansukh menggunakan akal. Jadi kalau kita ada terbaca demikian tu, kita kena hati-hati sikit. Kalau itu dah tak betul, maknanya usul fiqh mereka banyak-banyak tak betul. Di antara ulama-ulama muktabar yang menerangkan tentang hukum nasakh mansukh adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Dia telah menerangkan tentang hukum nasakh mansukh. Bahkan kata mereka, seorang talibul ilm atau seorang yang nak menjadi mujtahid, nak keluarkan fatwa, mesti tahu mana ayat yang telah dihapuskan, mana ayat yang menghapuskan. Mana mungkin dia berdalil dengan satu ayat, rupanya telah dihapuskan. Baik. Begitu juga hadis. Hadis juga ada yang memansuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi ini sebenarnya dah jadi satu akidah, satu manhaj. Boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma ada khilaf yang panjang lebar tentang nasakh mansukh ni. Boleh tak Allah hukumkan satu hukum, lepas tu sebelum sempat lagi kita nak apa ni, nak buat, Allah dah apa ni, dah hapuskan dia, dah mansukhkan dia? Ataupun mesti buat dulu baru diringankan ke dan sebagainya? Jadi kata ulama boleh. Antara dalilnya apa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan mula-mula apa? Melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Dan mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu. Tapi mimpi kita, mimpi kita tak mestinya wahyu. Bukan tak semestinya wahyu. Mimpi kita tak, bukan wahyu. Walaupun ada hadis-hadis yang orang pakai ya, apa ni, tentang mimpi-mimpi yang soleh untuk lelaki yang soleh. Lepas tu tambah lagi, lebih daripada mimpi, firasatul mu'min, sebahagian daripada kenabian dan sebagainya. Diketahuilah mimpi-mimpi semua tak boleh pakai. Jadi apa ni? Jadi hukum ahkam. Semua mimpi hanya boleh digunakan bila bersesuaian, tidak menyalahi apa? Syariat. Sebab kalau boleh, 10 orang punya mimpi dia dah boleh buat 10 hukum baru. Sedangkan Allah SWT telah menjelaskan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan kamu, untuk kamu, agama kamu. Jadi agama kalau sempurna tak boleh ada hukum baru, ada tambahan. Baik. Kita teruskan eh? Jadi riwayat yang berikutnya adalah sebuah hadis. Imam Muslim rahimahullah taala berkata, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Hundar an Syu'bah ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an al-Hakam an Zakwan an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه ففرج رأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقطحت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sekali lagi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah lalu berjalan melewati seorang lelaki daripada Al-Ansar. Fa'arsala ilaih, maka Nabi SAW memanggilnya atau mengutus orang memanggilnya. Maka dia pun keluar dengan kepalanya menitis air atau meleleh air daripada kepalanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agaknya kami telah menyegerakan kamu, la'allana ajalnaka. Nah, ini kata yang beralas . Maka kata lelaki tersebut, na'am ya Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ujilta, jika kau disegerakan, au akhatta, dalam riwayat Ibn Bashar, ujilta au ukhitta, yakni engkau telah tertahan. Tertahan maksudnya apa? Tak sampai keluar air mani. Fala ghusla alaik, maka tidak ada mandi atas kamu. Wa alaikal wudu, tapi engkau mesti berwudu. Jadi ini hukum yang kita boleh dapat daripada hadis-hadis ini. Jadi kemungkinan besar riwayat yang kita baca ini adalah riwayat yang sama dengan hadis Itban. Jadi lelakinya adalah Itban ketika Nabi SAW berjalan ke Quba. Wallahu alam kenapa Nabi SAW pergi ke Quba pada hari Isnin itu. Tapi yang terdapat dalam hadis-hadis, Nabi SAW selalu keluar daripada Masjid Nabi, daripada rumahnya Madinah ke Quba setiap Sabtu. Jadi kalau orang yang tinggal di Madinah ataupun tinggal kat kawasan-kawasan di Madinah, bukan dalam keadaan safar, maka disunahkan dia menziarahi Masjid apa? Masjid Quba. Dan apa dia buat ke Masjid Quba? Dia solat 2 rakaat. Kat mana dia nak solat? Mana-mana tempat dah Masjid Quba tu. Tak semestinya dia solat dekat apa? Dekat tempat yang tertentu. Ada orang sekarang ni, dia orang katalah ada tiang 4 tu macam ada bumbung pula kat situ. Orang kata inilah spot dia yang Nabi SAW solat bila dia sampai ke Quba. Jadi semua merebut, semua take turn pada queue. Kalau ramai jemaah naik bas habis daripada Singapura kan. Jadi Tok Syed dia pun kata semayang kat sini tau. Jadi semua tunggu kat situ, semayang kat situ. Memang nampak macam best lah, pasal dia ada macam apa, ada tiang-tiang, lepas tu ada macam bumbung sikit dalam masjid juga. Jadi mereka solat kat situ. Dia jawabnya tidak ada dalil, bahkan salah. Kita apa ni, sengaja cari tempat jejak Nabi SAW, jejak Rasul tu untuk kita solat kat situ. Salah sebab ada larangan. Hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia lihat orang-orang buat macam itu, dia marah. Macam inilah yang berlaku kepada apa ni, Bani Israel. Mereka cari mana tempat jejak langkah, tempat apa sampai apa ni, tempat rumah dia, tempat dia solat, dan mereka buat masjid kat situ, mereka solat kat situ. Bertabaruk lah. Ini menunjukkan bahawa tak, tabaruk seperti ini tidak apa, tidak sah, tidak disyariatkan. Nak solat apa? Solat qiyamul masjid boleh. Kalau jalan waktu duha, solat duha. Kalau saat time zuhur, solat zuhur. Dah jumaat dah dapat dah. Yang penting solat di Masjid Quba. Dan Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibina dalam Islam. Dalam apa? Dalam Islam. Kalau sebelum Islam, Masjidil Haram lah. Dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wasallam. Jadi lepas dibina, diasaskan Masjid Quba, baru Nabi SAW masuk ke Madinah dan bina Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni, sentiasa kembali ke Masjid Quba. Adapun masjid-masjid lain kat Madinah, Masjid Qiblatain lah, masjid apa lagi kan, Masjid Umar, Masjid Uthman ke, ada Masjid 7 lagi dekat Khandaq. Yang Masjid Ghamamah, ada Masjid Turki kat situ lama punya, dekat Ketapi dan sebagainya. Disunatkan kita apa ni, ziarah dan solat lah kat situ. Jawabnya tak? Tak ada. Tak ada. Entah-entah apa ni, nama Uthman, nama apa, sahabat-sahabat tu pun tak tahu. Tak ada masjid tu zaman mereka. Jadi sebenarnya ada sejarahnya kenapa ni masjid ni nama Masjid Uthman, ni Masjid Abu Bakar dan sebagainya. Kalau kita lihat masjid sahabat yang 4 ni, banyaknya dekat-dekat. Dekat sangat. Kerana itu adalah kawasan musolla zaman Nabi SAW. Untuk solat apa? Solat hari raya, dua hari raya, ataupun solat istisqa. Dulu dia tanah lapang. Dia berhadapan dengan Quba, dia tanah lapang kat situ. Nabi SAW sembahyang kat sana. Jadi bila zaman Khulafa Rashidin, mereka pun sembahyang kat sana, tapi jauh sikit. Dan seterusnya lah. Jadi buat setiap tu orang buat masjid, buat masjid, buat masjid. Tak ada apa-apa kelebihan kan dekat masjid-masjid yang tersedia dekat situ. Melainkan kita memang tinggal kat kampung situ, kita solat lah kat situ. Atau Masjid Qiblatain pun tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan. Setelah ini semua kita dah faham, sekurang-kurangnya kita tahu apakah hukum perbuatan orang-orang yang pergi Mekah ada Masjidil Haram di mana solat di dalamnya lebih baik daripada solat 100,000 kali. 100,000 kali, nak kira 1 sampai 100,000 pun tak apa, berapa jam tak habis eh. Ya tak? Ha. Suruh budak pun baca pun tak tak ada benda penat pun. Minum air berapa kali atau tidur eh. 100,000 kali kalau tak ada kerja, kira lah. 100,000 mesti tidur. Kira kambing kan ada. Ha. Yang penting banyak lah. Itu pun orang nak cari masjid-masjid lain kat Mekah untuk apa ni? Untuk salat kat situ. Ada bukan cari masjid, cari gua. Nak semayang kat dalam gua. Gua apa? Gua Tebet ada. Ada dua gua. Satu gua Hira. Gua yang pertama kali yang Nabi SAW dapat wahyu, Jibril datang kat situ. Dan satu lagi gua, gua Tur. Gua apa tu? Ha, tempat Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq sembunyi ketika mereka nak hijrah. Mereka susah payah pergi kat situ, naik susah payah, umpan pun naik apa semuanya, tolak sen tolak sini, sampai kata lubang kecil je kat situ, solat kat situ. Dan mereka kata bestnya dapat solat kat situ. Kalau nak jadi wali, semalat lah kat dalam apa ada, apa ada. Kalau betul kita katakan ibadat apa syaratnya, dua syarat, ikhlas. Okey, ikhlas kita nak petikai kan, nak mana kita tahu dia ikhlas, kita ikhlas. Tapi yang kedua adalah syarat kedua, diterimanya ibadat tu apakah sesuai perbuatan tersebut dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam berapa kali pergi umrah? Pergi haji, pergi umrah. Kurang-kurangnya 5 kali. Begitu juga dengan sahabat-sahabat. Setiap kali Nabi Sallam datang, ada tak Nabi Sallam pergi kat Gua Hira solat, pergi dekat Gua Tur solat? Okey, kalau Nabi tak buat, dia suruh orang buat. Lepas tu sahabat-sahabat buat. Tak ada pun. Tak ada pun. Miss time pergi sana. Itu untuk untungkan taxi driver dengan orang bawa bas ke dan sebagainya. Lepas tu pergi, pergi sana. Kalau zaman kita sekarang ni, dia dah jadi susah trafik dan sebagainya. Kadang-kadang terlepas solat zuhur, pagi-pagi terlepas solat zuhur. Solat zuhur kat tengah jalan ke dan sebagainya, tak rugi. Dengan solat ke masih haram apa, ha, berlipat kali ganda pahalanya. Kita terkeluar lagi, banyak nak baca. Jadi kata Nabi SAW, fala husla alaika, tak ada mandi, tak payah mandi. Wah, ini satu hukum yang apa ni, yang ringan lah. Double satu. Tetapi tak keluar iman ni, tak payah mandi, tinggal apa ni, tinggal berwuduk saja. Kemudian riwayat yang berikutnya, kata Imam Muslim, haddathana Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddathana Hammad qala haddathana Hisham ibn Urwah ha wa haddathana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wal-lafzu lah حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. daripada أبي بن كعب رضي الله عنه, يعني إسلام sahabat lain. Dia berkata, aku telah bertanya Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang mendatangi isterinya, kemudian dia dimalaskan. Suma yuksil, ini terjemahan saya lah. Suma yuksil, dimalaskan ataupun memalaskan. Ini semua adalah kata-kata yang maksud makna yang sama. Kata-kata yang beralas tadi, maknanya tak apa, tak keluar air mani. Faqal, maka kata Nabi SAW, yaghsilu ma asabahu minal mar'ah, hendaklah dia membasuh apa yang terkenanya daripada wanita tersebut. Yang ini kemaluannya. Thumma yatawadda'u wa yusalli, kemudian hendaklah dia berwuduk dan dia solat. Jadi apa tambahan hukum di dalam riwayat Ubay bin Ka'ab ini? Riwayat sebelumnya cuma sebut apa? Berwuduk saja ke? Ha, memang tak mandi. Tapi riwayat ini ada tambahan suruh basuh kemaluan. Sebab yang kena apa ni, wanita isterinya itu adalah kemaluannya, sebab dia dah bersatu. Jadi ini dalil bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni adalah orang yang telah betul-betul bersatu dengan isterinya. Dan ini dalil bahawa ni perkara dia biasa, bahawa lelaki kadang-kadang tak sampai. Dan dia tak sampai apa ni, kemuncaknya dia tak keluar air mani dengan apa-apa sebab pun, wallahualam. Jadi isunya apa? Alamak, dah tak jadi, habis nak kena mandi, tak payah sudah lah. Ini kalau orang malas cakap macam itu, Ha, ni baca pula kitab hadis konon-konon tu kan. Ha, tak payah mandi, biasanya tak payah mandi, selamat. Wuduk cukup. Tapi kalau dia terus baca, ha, nganji sampai habis, baru dia jumpa eh. Ha, ha. Ya, siapa yang selalu buat gini, buka buku nak cari hukum dan sebagainya? Agak siapa? Orang yang membaca lah kan. Sebab tu orang yang banyak baca ni biasa golongan orang berteori ya, orang poli lah, universiti dan sebagainya tu, JC dan sebagainya. Mereka yang buka buku dan baca. Zaman saya pun macam gitu. Buka buku Abu Daud, wah baca ni, oh, cara sujud macam gini. Macam gitu je. Kat library buka, ada tunjuk kawan dia, dia discuss-discuss macam gini. Kadang-kadang orang buat usrah macam gitu lah. Usrah dia ni tak ada ustaz, tak ada apa. Berapa orang apa semuanya, buka buku hadis, wah lepas tu keluarkan apa, nasihat lah apa-apa semuanya. Dia boleh tafsirkan ayat lagi. Jadi maksud niat tu betul lah, niat tu baik lah. Apa kita bersama-sama kerana Allah SWT, ada ukhuwah dan sebagainya, ada program. Tapi bila part ilmu tu mesti mesti sesuai dengan apa ni, ha, dengan apa ni, dengan tuntutannya lah. Sebab ilmu tu mesti datang daripada orang alim. Sebab korang ni orang yang ada ahlinya. Ataupun kalau nak bahas pun, bahas lah perkara-perkara yang memang tahu lah. Jangan over. Ini kita lihat dah, ni zaman dulu lah, 15 tahun dulu, tak tahu sampai sekarang masih lagi dengar macam ada lagi. Jadi duduk gitu kat universiti ke apa semuanya, duduk, nanti dia tu baca. Nanti ada satu orang tu dia syarah, ataupun dia juga yang syarahkan, macam ustaz syarahkan, keluarkan ayat daripada surah Al-Fa, surah Al-Anfal, surah Perang dan sebagainya. Macam-macam ni, yang tadi kasih semangat. Ayat-ayat macam Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a wa syiddaw 'alal kufar, rasulnya Muhammad Rasulullah, sahabat, macam mana ukhuwah sahabat dan sebagainya. Saya ingat lagi ni. Jadi ditafsirkan, tafsirkan. Kalau dia salah cakap, dan ngantuk pula tu kan, biasa dia buat tu ngantuk-ngantuk. Lepas subuh ke apa ke, dia tak baca betul, dia dah melepas lah, kata orang tu. Dia dah sembuh sebarang. Itu juga jamaah tabligh macam gini juga. Dia dah cakap, dia pun dah terkeluar sampai mana tak, dia kata. Tauhid dia kata tu adalah apa ni, kita keluarkan semua adalah mati tu. Selain daripada Allah, semua kita keluarkan sampai kosong. Lepas tu kita hiaskan dengan apa ni, dengan Allah. Allah kita masuk dalam mati. Itulah makna la ilaha illallah. Kita tekan macam ini, kita tekan macam itu dan sebagainya. Dia dah hembus macam tu lah. Ini bukan kat Singapura, saya dengar kat sana lah. Kat sini tak tahu lagi lah, macam sama je. Ada masjid kampung dekat apa ni, kat Kelang Patam ni, tu orang dia daripada Kelantan. Pakai seban dan janggut apa semua, orang tua, orang kawan muda tu pun. Jadi duduk buat macam itu. Itulah tauhid yang dia faham. Dan tu dia cerita pula tentang la ilaha illallah, kenapa mesti apa ni sebut la ilaha illallah tu sampai habis. Dan kadang-kadang kalau kita sebut Allah pun tak apa dan sebagainya, sebab takut apa ni, takut tak habis baca la ilaha illallah, baca la ilaha terus mati nanti apa ni, nanti syirik. Sebab apa? La ilaha maknanya tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, kau mati dalam baca apa, tak ada Tuhan, tak boleh, dia kata. Dan macam-macam. Ada sampai i'rab dengan i'rab dia keluarkan. I'rab la ilaha illallah. Mana dia tangkap pun kita tak tahu. Kita dengar dah, ya Allah, macam mana nak cakap dengan syekh ni? Maksud dia adalah setiap sesuatu tu ada apa? Ada batasan-batasannya lah. Kita kena tahu apa yang kita tahu. Jadi kita berkadar dengan apa yang kita tahu, dan kita terlebih daripada apa yang kita tahu. Saya bukan kata tak boleh macam itu secara apa ni mutlak, tapi kena hati-hatilah. Sebab tu banyak yang masuk Syiah contohnya, dan ajaran-ajaran sesat lain, pasal dia suka baca. Jadi Syiah kasih riwayat-riwayat tentang salahnya Khulafa Rashidin, lebih-lebih lagi Umar bin Khattab. Ayat kata gini, Al-Quran kata gini, dia buat gini. Quran kata gini, dia buat gini. Banyak. Jadi dah ada pembuka-pembuka, nampaklah salahnya, jahatnya apa ni, sahabat-sahabat tersebut. Dan diorang ni boleh baca. Diorang apa ni, ada apa ni penilaian. Diorang dah belajar ni semua, dari sudut mana kuat, mana tak kuat. Lebih kurang gitu dari sudut ni. Tapi mereka tak refer pada ulama kan. Tak tahu betul ke tak betul cerita dia bawa. Dan apa jawapan-jawapannya, jadi mereka tengokkan. Sebab tu dekat Singapura, Melayu dah jadi Syiah. Dulu Melayu tak ada jadi Syiah. Ya, ada mungkin bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bersatu, tapi kita dah bersatu dengan apa? Syiah. Ada beribu sekarang kat Singapura. Masjid Syiah pun dah ada. Tahun ni diorang akan collect derma apa ni, tabung Jumaat untuk Masjid Syiah. Ini yang saya nampak lah, kalau salah cakap lah. Yang dekat Hill Street tu akan collect apa ni, derma, tabung Jumaat Dulu tanggungjawab untuk madrasah-madrasah, untuk masjid-masjid memerlukan dan sebagainya. Sekarang masjid Syiah pun dah dapat duit. Kurang-kurang RM50,000 boleh dapat. Okay. Jadi dia macam pelan aja, tapi tengok pengaruh dia banyak. Bukan orang bukan Melayu Syiah. Biasanya apa ni? Profesional. Golongan profesional. Sebab mereka, cara mereka adalah buka baca. Tapi tak ada syekh, tak ada ustaz. Baik, kita teruskan. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. Ibn Ubay bin Ka'ab sekali lagi dari Rasulullah SAW, dia bersabda tentang seorang lelaki yang mendatangi isterinya kemudian tidak mengeluarkan air mani. Kata Nabi SAW, hendaklah dia membasuh zakarnya dan dia berwudu. Jadi ini hukum. Riwayat yang berikutnya, wahaddatsani Zuhair bin Harb wa Abdu bin Humayd qala haddatsana Abdul Samad bin Abdul Warith وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين ابن ذكوان عن يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهنة أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جمع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sanadnya daripada Zaid bin Khalid Al-Juhan, dia telah mengkhabarkan, aku telah bertanya kepada Uthman bin Affan. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan, jarang kita jumpa riwayat daripada Khulafa' Rashidin sebenarnya, Uthman bin Affan, Abu Bakar Siddiq dan juga siapa? Umar bin Khattab. Umar Khattab pun jarang juga, tapi lebih banyak daripada yang lain. Ali bin Abi Talib. Abi Talib keberitaan banyak juga. Tapi Uthman bin Affan, Abu Bakar Siddiq jarang. Okay. Berkata Uthman, dia telah ditanya, bagaimana pandanganmu ra'aita seorang lelaki berjima dengan isterinya dan dia tidak mengeluarkan air mani? Kata Uthman, hendaklah dia berwuduk sebagaimana wuduknya untuk solat dan dia membasuh kemaluannya. Qala Uthman, telah berkata Uthman, aku telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil bahawa para sahabat bila ditanyakan sesuatu dan berfatwa, dia berdalilkan dengan hadis Nabi SAW. Itu dia, keluarkan dalil. Jadi hukum ini, wuduk dan basuh kemaluan, aku bukan pendapat aku sendiri, tapi adalah walaupun ditanya pendapat dia, tapi ini aku dengar daripada Rasulullah SAW kata macam ini. Wa haddathana Abdul Warith ibn Abd as-Samad qala haddathani abi an jaddi anil Husain qala Yahya wa akhbarani Abu Salamah anna Urwah bin az-Zubair akhbara anna Aba Ayyub akhbara أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini daripada Abu Ayyub, dia juga telah mendengar yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesimpulannya, riwayat-riwayatnya menunjukkan bahawa seorang yang bersatu dengan isterinya dan tidak keluar air mani, dia tidak perlu mandi, cukup untuk dia buat dua perkara saja. Apa dia? Dia basuh zakarnya, kemaluannya, dan dia berwuduk untuk solat. Jadi adapun baik. Jadi kalau dia nak mandi, adakah kita katakan salah? Tak salah lah. Tapi tak wajib. Tidak wajib. Baik. Kemudian Imam Muslim mengikuti bab tadi dengan bab yang baru, yaitu babun nashu al-ma'i min al-ma' wa wujubul ghusli bil tiqa'il khitanain. Bab menerangkan tentang mansukhnya hadis air daripada air dan wajibnya mandi apabila telah bertemunya dua kemaluan, bil tiqa'il khitanain. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddathani Zuhair ibn Harb wa Abu Ghassan al-Misma'i ha, wa haddathanahu Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qalu haddathana Mu'adh ibn Hisham qala haddathani Abi an Qatada wa Matarun anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah radiyallahu an anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam qal إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kali ini dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang itu telah duduk di antara cabang wanita yang empat, tu majahadah, macam nak terima kan, kemudian dia semua bersungguh-sungguh dengannya, maka telah wajib atasnya mandi. Dalam hadis matar, dalam sanad tu ada nama matar, wa illam yunzil, ada tambahan, walaupun tidak keluar air mani. Dan berkata Zuhair, di antara mereka, antara perawi-perawi itu, apabila dia duduk antara cabang-cabangnya yang empat, tapi dengan lafaz ash'ubiha, yang tadi syu'abiha, jadi ash'ub, syu'ab, ini plural untuk syu'bah, syu'bah cabang. Jadi pembahasan dalam hadis ini, Nabi SAW telah menerangkan satu hukum. Dia katakan bila jadi macam gini, hukumnya macam gini. Jadi idza tu maknanya ketika, jadi dia dijawab. Jawab untuk idza ni, itulah hukumnya. Jadi kalau tak ada, tak ada perkara ni, tak adalah hukumnya. Jadi hukum yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini, apabila seorang lelaki duduk di antara cabang wanita yang empat. Di sini ada khilaf tentang cabang wanita yang empat. Dia kata tangan, dua tangan dan dua kaki kalau dia duduk. Ada kata cabang faraj kemaluannya, peha dan sebagainya. Yang penting tak payah kita nak bahaskan panjang-panjang, kita tahu apa maksud dia. Yang ini adalah apa ni, keadaan seorang lelaki ketika mendatangi isterinya. Thumma jahadah, kemudian dia bersungguh-sungguh. Jadi ada tafsiran-tafsiran yang sudah bahasa. Yang penting maksud dia faham, kita pun tak nak cakap panjang-panjang. Faqad wajaba alaihi ghusl, yang penting wajib atasnya, itulah hukumnya, atas dia mandi. Bukan apa? Wuduk. Tadi Nabi SAW kata apa? Wuduk. Yang ini mandi. Lepas tu dalam satu riwayat, ini juga riwayat Muslim, iaitu walau tak keluar air mani. Jelas hadis ini bercanggahan dengan hadis sebelum ini. Jadi kalaulah kita tak tahu hadis ini memansuhkan hadis-hadis yang kita baca tadi, kita dah terpaksa apa? Mana hadis yang sahih ke yang lemah. Kemudian kalau tak boleh kita tarjim, mana lagi kuat atau tak kuat. Jadi kalau kita lihat susunan Imam Muslim rahimah ta'ala, dia bawa hadis-hadis tadi dalam satu bab, ni hadis-hadis baru dalam satu bab, menunjukkan bahawa apa ni, bahawa yang selepas itu memansuhkan yang sebelumnya. Menunjukkan bahawa ulama faham tentang hal ini. Mereka bukan hanya riwayatkan hadis, mereka tahu susun pula. Kalau tak ada apa, dia susun sebarang saja kan. Kita pun pening. Lepas tu dia susun semua yang hukum sama macam ini, lepas tu hukum baru dia susun macam ini. Menandakan apa? Bahawa ini adalah mazhab Imam Muslim rahimah ta'ala. Sekali lagi, ini adalah mazhab apa? Imam Muslim rahimah ta'ala. Ini fact dia. Walaupun tak secara langsung. Baik, kemudian riwayat yang berikutnya, yang sanadnya, haddathana Muhammad ibn Amr ibn Abbad ibn Jabalah qala haddathana Muhammad ibn Abi Adi ha, wa haddathana Muhammad ibn Muthanna qala haddathani Wahab ibn Jarir kilahuma an Syu'bah an Qatadah bihadha isnadi mithlahu ghaira anna fi hadithi Syu'bah ثم اجتهد ولم يكن وإن لم ينزل. Jadi sanadnya semua serupa, melainkan dalam hadis Syu'bah ثم اجتهد tadi ثم جاهد, yang ini اجتهد dia bersungguh-sungguh, yang ini جاهد ada makna lain, dia buat wanita itu yang apa, yang penat. Kalau اجتهد siapa yang penat? Lelaki itu yang penat. Ini masalah halus lah, kita nak cakap. Baik, lafaz berbeza, sepatutnya maknanya sama. Sampai ada ulama kata wanita tak akan penat, yang penat cuma lelaki saja. Maksudnya dekat sini, sampai begitu kemudian tapi tak keluar-keluar juga air mani. Maksud dia macam tu. Ini nak terangkan keadaannya, jadi hukumnya clear. Bila tu yang nak kena mandi? Walam yakul wa illam yunzil. Dan dalam riwayat Syu'bah tidak mengatakan walaupun dia tidak keluar air mani. Dalam hal ini biasa kita dapat satu riwayat macam ini, lepas tu satu riwayat lagi ada tambahan. Boleh tak kita gunakan tambahan ini? Jadi jawabnya boleh dengan syarat. Tambahan tu dari datang daripada seorang yang thiqah, seorang yang dipercayai. Jadi, yang tak disebutkan tu pun dipercayai juga. Tapi dia tak sebutkan, tak maknanya yang tak disebutkan tu tak ada. Mungkin apa, dia ringkaskan ke ataupun dia hafal macam itu ke. Jadi orang yang apa, yang tambah, dia dipercayai, dia pun tak bohong juga. Dia menunjukkan dia ada ziyadatul ilm, dia ada tambahan ilmu. Jadi dia riwayatkan. Jadi kenapa kita mesti tolak riwayatnya? Kita terima riwayatnya. Adapun bila tambahan tersebut datang daripada orang yang tidak fiqh, tidak dipercayai, ataupun kurang hafalannya ke dan sebagainya, atau menyalahi riwayat yang lebih ramai, maka yang demikian kita tak boleh terima tambahannya. Adapun dalam kes kita ini, semua riwayatnya adalah sahih. Semua adalah sahih dan dia adalah orang yang dipercayai, jadi kita wajib menerima tambahan ini. Walaupun tidak keluar air mani, dia mesti apa? Mesti mandi. Kalau nak mandi, nak kena wuduk lagi. Kita dah ceritakan lah, waktu nak mandi dah wuduk pun tersebut. Tapi taruhlah dia tak wuduk, dia dive je kat dalam swimming pool, sah ke tak sah? Perlu wuduk tak perlu wuduk? Tak perlu wuduk lah. Baik, ada satu hadis lagi, kedua. Wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala haddatsana Hisham ibn Hassan qala haddatsana Humayd ibn Hilal an Abi Burda an Abi Musa al-Ash'ari ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul A'la wa hadha hadithuhu qala haddatsana Hisham an Humayd ibn Hilal قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أمة أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سبقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. Jadi hadis ini dengan sanadnya, ada dua sanad kat situ, telah berselisih pendapat sekumpulan daripada orang-orang muhajirin dan orang sekumpulan daripada orang-orang ansar tentang apa? Tentang hal kita tadi, apa hukum orang yang bersatu dengan isterinya tapi tak keluar air mani, mandi atau tak mandi. Ya, rupanya sebelum itu ada apa ni? Ada pembahasan, ada debate antara sahabat, dan bukan sebarang sahabat, ada kumpulan pula, kumpulan muhajirun. Siapa orang muhajirun? Orang Mekah yang hijrah datang ke Madinah. Orang Ansar, orang-orang Madinah tu sendiri. Dan berkata orang-orang Ansar, tak payah mandi, tak wajib mandi. Lihat lafaznya, la yajibu. Ha, itu masalah kita, wajib ke tak wajib, bukan sunat ke tak sunat. Masalah dia wajib ke tak wajib mandi. Mereka kata tak wajib mandi melainkan minat dafq au minal ma. Dafq maknanya pancutan. Dan gitulah yang dikhabarkan oleh Allah SWT sifat keluarnya air mani. Yakhruju min khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Jadi mimma khuliq, hendaklah insan itu lihat daripada apa diciptakan. Dia diciptakan daripada ma'in dafiq, air yang memancut, ada dafiq. Au minal ma, ataupun daripada air mani. Kalau keluar air mani walaupun tak ada pancutan, mesti apa? Mesti mandi. Bila kita keluar air mani tak ada pancutan, ada tak keluar air mani tak ada pancutan? Lelaki mesti tahu. Biasanya bila? Mimpi lah. Ha. Kadang-kadang mimpi pun rasa, kadang-kadang tak sadar pun, kadang tak tahu pun kita mimpi. Baik, tapi keluar air mani, dia tak ada pancutan. Jadi kata orang Ansar, mesti mandi walaupun sama ada dengan pancutan ataupun tak ada. Ha? Oh, minal ma. Oh, tak wajib mandi. Tak, maaf, tak wajib mandi melainkan dengan demikian. Jadi ni mazhab apa? Ni mazhab yang baru lah, mana mazhab bab yang baru ni. Adapun orang muhajirun, tak, ni mazhab yang lama, mazhab yang sebelum ni. Sebelum ni kata apa? Bila keluar mani baru mandi. Baik, waqala muhajirun, muhajirun mengatakan, bal, bahkan apabila dia telah bersatu, idha khalata, bersatu lah, macam apa ni, kopi dah masuk dalam air, maknanya kemaluan laki tu dah masuk dalam faraj wanita tersebut, cukup, faqad wajib al-ghusl, maka telah wajiblah mandi. Jadi ada dua pendapat. Dan berkata Abu Musa, fa ana ashfiku min dhalik, Abu Musa ada di antara mereka. Abu Musa ni orang muhajirun ke orang ansar? Orang muhajirun, al-ash'ari, daripada Yaman dia. Aku akan ubat kamu daripada ni, maknanya aku akan legakan kamu daripada ni. Kamu ni semua kehausan, nak apa ni, nak ilmu, mana betul mana salah. Aku akan berikan kamu ilmu lah, ini air. Kamu akan apa? Akan tak haus lagi. Ini kalau ikut kalimat ashfiikum. Baik, takum tu, maka aku pun bangun dan aku minta izin ni pergi berjumpa Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia tanya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa dia tanya Aisyah? Kenapa dia tak jumpa Nabi SAW? Sebab kes ini berlaku selepas zaman Nabi SAW. Itu satu kemungkinan. Maka diizinkan untukku berjumpa beliau. Maka aku berkata kepada Aisyah, ya ummah atau ya ummal mu'minin, wahai ibu, atau wahai ibu orang-orang yang beriman. Jadi ini panggilan yang mulia untuk isteri-isteri Nabi SAW. Mereka semua adalah ibu orang-orang beriman. Inni uridu an as'alaki an syai', aku nak tanyakan kau tentang sesuatu, tetapi aku malu. Wa inni astahyiki, dan aku malu denganmu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, diterangkan, la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ummakal lati waladat, jangan kau malu nak tanya sesuatu yang kau nak tanya kan daripada ibumu. Dia kata, aku ibu yang telah melahirkanmu. Jadi kalau kau tak malu bila nak tanya ibu yang melahirkan kau, ibu sendiri, ha, macam gitulah, jangan malu nak tanya aku. Fa innama ana ummuk, aku pun adalah ibumu. Ha, cuma tak melahirkan saja. Statusnya sama. Jadi apa kita, Aisyah nak apa ni? Nak tenangkan dia, jangan malu. Bila nak tanya ni, tanya je. Ini masalah ilmu. Maka aku katakan, fama yujibul ghusl, apakah yang mewajibkan seorang itu mandi? Maka jawabnya, alal khabiri saqatan, kau telah jatuh kepada orang yang mengetahui, orang yang expert. Jatuh maknanya kat sini, soalan ni telah jumpa apa ni, orangnya lah. Jadi nunjukkan apa ni, bukan muji diri sendiri, tapi memang tepatlah aku tahu tentang hal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia telah duduk di antara cabangnya yang empat dan telah terkenanya khitan, yakni kemaluan dengan kemaluan, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajiblah mandi. Jadi jelas hadis ini tak mensyaratkan keluar air mani ataupun tidak, tersegera ataupun tidak. Jadi hadis ini dinilai sebagai hadis yang memansuhkan ayat-ayat sebelumnya. Jadi syarat satu lagi riwayat kita ambil sekali. Wa haddatsana Harun ibn Ma'ruf wa Harun ibn Sa'id al-Aili qala haddatsana ibn Wahab qala akhbarani Iyad ibn Abdullah an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah an Ummi Kulthum an Aisyah zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil rajuli yujami'u ahlahu thumma yuksil hal alaihimal ghuslu wa Aisyatu jalisah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dhalik ana wa hadhihi thumma naghtasil. Riwayat ini daripada Jabir radhiyallahu anhu, dari Ummi Kulthum, dari Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir seorang apa? Sahabat. Ummi Kulthum ni bukan seorang sahabat. Dia salah seorang anak kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi tapi dia seorang tabi'in. Jadi seorang sahabat riwayatkan daripada tabi'in. Ini antara riwayat asagir anil akabir. Riwayat orang yang muda, yang kecil, orang yang tua, yang akabir anil asagir, yang besar riwayat daripada yang kecil. Jadi masalah ilmu tak ada masalah kita riwayatkan daripada orang lagi alim ataupun orang yang rendah. Tak ada apa-apa. Dari Aisyah, isteri Nabi SAW, dia berkata, sesungguhnya seorang lelaki telah datang dan bertanya Rasulullah SAW tentang seseorang lelaki yang menjima isterinya, kemudian dia malas, apakah wajib mandi atas keduanya. Dan Aisyah sedang duduk. Kejawab Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah melakukan yang demikian. Ana wa hadhihi, aku dan yang ini. Siapa yang ini? Yang tengah duduk tu siapa dia? Isteri dia, Aisyah radhiyallahu anha. Dan hukumnya adalah thumma naghtasil, kemudian kami mandi. Jadi riwayat ini apa faedahnya? Tadi semua cerita tentang lelaki tu mandi ke tak mandi. Dia tak tanya tentang apa? Tak tanya tentang isterinya. Dan Nabi pun tak jawab tentang isterinya. Tapi sebenarnya kalau tak cerita pun kita boleh kiaskan lah. Kalau suaminya tak payah mandi kerana tak payah mandi, cuma basuh kemaluan dan wuduk, ikut riwayat tu, isterinya pun sama juga. Tapi riwayat yang ni melenyapkan semua apa ni, kemungkinan-kemungkinan. Habis dah tak ada hujah lagi. Aku dan dia, yakni Aisyah, pernah demikian. Kemudian kami mandi. Dia pernah bersalam satu dengan isterinya tapi tak keluar air mani. Jadi wajib atas duanya mandi. Jadi kesimpulannya, ini disepakati oleh ulama. Kata Imam Nawawi dah ijma' dah bahawa hukum yang diguna pakai adalah hadis-hadis yang apa ni? Yang kemudian ni. Bukan hadis innamal ma'u minal ma', air itu, yang ni mandi itu daripada air mani saja. Tidak. Okay. Di dalam riwayat sebelum ni ada kata-kata wa massal khitanul khitana, dan telah tersentuhnya khitan kemaluan dengan kemaluan. Maknanya kemaluan lelaki telah menyentuh kemaluan lelaki. Zahirnya kena aja dah kena apa? Dah kena mandi. Tapi sebenarnya ini bukan dimaksudkan. Ulama semua mengatakan bahawa, ataupun ulama yang saya hafal lah, saya tak ingat khilaf tentang hal ini, especially mazhab Syafi'i, kalau sentuh je kemaluan lelaki, kemaluan perempuan, tak mesti mandi. Bila yang kena mandi, masa maksudnya adalah bila masuk ada ilaj. Jadi kita cakap ni kata-kata apa ni, walaupun kadang-kadang ni mungkin apa ni sensitif ke, tapi ni pasal hukum, orang nak tahu kan bila nak kena. Kadang-kadang belum sempat nak masuk, baru sentuh je, lepas tu alamat telefon bunyi, bos panggil ke ataupun apa ni, dia apa, dia kerja kat bomba kena panggil. tempat lain pula dia kena siram. Ha, tu dia. Jadi yang kes macam gini apa? Tak jadi. Alamak, kena mandi, mandi lah. Tak, kata kita apa? Tak mandi, selagi tak masuk. Dan daripada kalimat al-khitanul khitan, jadi ada dua khitan disebutkan ni. Ya, ini satu lelaki lah, satu lagi perempuan. Jadi ni dalil khitan tu daripada kalimat khatan. Apa tu? Sunat. Lelaki kan kena sunat. Namanya sunat tu nak khitan, berkhatan. Dan ni dalil bahawa wanita juga berkhatan zaman Nabi SAW. Ini adalah sabda Nabi SAW. Wanita zaman Nabi SAW berkhatan. Jadi menolak dakwaan orang apa ni, apa ni agama Islam ni, apa ni, apa ni zalim dan apa tu new mutilation ya, kata dia. Kerana apa ni mengkhatankan wanita. Jawabnya ada khatan untuk wanita. Tapi tidak wajib, ni telah terbahaskan makramah. Satu kemuliaan. Dan cara khitan tu yang penting nak kena betul lah. Sikit aja sebenarnya. Wa masal khitanul khitana. Itu faedahnya. Ada khatan untuk wanita. Dan maksud masa kat sini, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah apabila muhadza yang ni telah bersama, maksudnya masuk dalam. Dan masuk dekat sini ada syaratnya. Ulama detail dalam bab ini. Sebab ini juga hukum ini kita kena tahu. Nanti kita nak isbatkan zina ataupun tak zina, kita nak kena tahu. Nak sebat dia ke nak rejam dia tu, nak kena tahu. Mesti masuk. Katanya hasyafah, zakar kemaluan lelaki tu mesti masuk sepenuhnya ke dalam faraj wanita. Hasyafah ni kepala zakar. Kepala zakar kita tahulah kita yang bab itu. Adapun kalau sikit tak sampai separuh khasyafahnya belum masuk, maka atau baru masuk, maka yang itu tidak dikira sebagai apa ni, sebagai ilaj, sebagai masukan, dan bukan perkara yang wajibkan semua hukum-hukum tadi. Apa ni? Mandi dan juga apa? Zina disebat. Tapi tak mananya dia tak apa ni, tak kena sebat apa ni, tak kena hukum. Tapi dah sampai macam itu tak kena hukum kena hukum tapi tak kena apa? Tak kena hukum hudud saja. Tapi kalau dah masuk kepala zakar itu ke dalam faraj kemaluan wanita, maka wajib apa ni? Wajib dihukum hudud. Faedah lain daripada ini ada beberapa masalah. Kata ulama ni, kata Imam Nawawi rahimahullah, ni furu'nya. Kalaulah zakar itu disalut dengan kain, kalau kain tipis macam mana? Kalau kain tebal macam mana? Sama tak hukumnya? Sama tak sama? Jadi dekat sini ada dua pendapat. Yang pertama, kalau kain itu tebal, tidak wajib mandi. Kerana dimasukkan dengan apa ni? Dengan kain. Zaman kita getah ke apa benda lah ada kata tak layak. Yang pendapat kedua apa ni? Jika dia tebal sampai menghalang lazat, dia tak rasa, maka yang itu tidak wajib mandi. Kalau rasa lagi, wajib mandi. Yang benar kat sini adalah wajib. Dan itu semua dah kira apa ni? Zina. Kalau dia masuk dengan pendalam apa ni, dalam kemaluan wanita yang bukan apa ni isterinya, itu dah kira zina pun. Baik, bagaimana kalau dimasukkan apa ni atau dimasukkan kemaluan lelaki itu dengan tanpa keizinan lelaki, sama ada terpaksa ataupun dia tengah tidur dan sebagainya. Betul tak? Ataupun daripada kemaluan yang dah mati misalnya, ataupun daripada binatang. Dan kalau dubur macam mana, semua dibahaskan. Semua dibahaskan. Jadi dalam semua perkara, kata ulama, nak ikutkan semuanya kena apa ni? Apa ni, kena mandi. Wajib mandi. Kalau budak yang belum balik, buat macam gitu. Budak belum balik lelaki, buat dengan budak perempuan belum balik, kena mandi ke tak kena mandi? Dan sama ada kemaluan tu tegang ataupun tak tegang, semua dia orang sebutkan. Yang kata semua kena mandi. Cuma budak aja, dia kata dia tak wajib mandi sebab dia tak ada kewajipan apa-apa. Tetapi kalau dia nak solat, wali dia wajib perintahkan dia apa ni? Untuk mandi baru untuk solat. Sama macam budak kecil belum balik, bila nak solat, bapak dia kena apa? Kena suruh dia wuduk. Sama juga dia kena wuduk. Dan kalau dia wuduk, bila dia balik, dia tak payah mandi. Baik. Ini semua walaupun kita nampak apa ni perkara macam apa ni untuk orang yang dah berkahwin dan sebagainya. Baik. Tapi saya tanyalah, kalau kita apa ni betul-betul buka kitab hadis dan kita baca, Nah, kalau kita punya kempen apa ni, pengajaran hadis itu betul-betul punya meluas. Ini pada orang dewasa yang dah kahwin, yang belum kahwin, baru nak kahwin, ataupun remaja, ataupun anak-anak. Mungkin ke tak mungkin? Ha, kalau dah sampai meluas macam itu, mereka akan sampai pada hadis sendiri punya. Mereka akan sampai kepada pembahasan-pembahasan seperti ini. Dan sebenarnya inilah sebabnya beberapa ulama telah mengatakan bahawa di dalam Islam sudah terdapat pendidikan apa? Pendidikan seks. Patut kata tak perlu nak ada kurikulum pendidikan seks. Nak ajar macam mana nak buat seks, macam nak pelihara diri daripada sakit seks dan sebagainya. Sebab dalam Islam dah ada, dan yang ada dalam Islam lebih penting, lebih diperlukan daripada yang lain. Kalau kita lihat yang tadi, antaranya aurat, betul lah. Itu nak kena tahu, itu sebenarnya sex education. Dia tak boleh lihat kemaluan kawan dia, termasuk adik-beradik dia dan sebagainya. Tak ada had-had dia pusat sampai lutut dan seterusnya. Dan dia tak boleh satu selimut dengan lelaki pun. Dan bagaimana apa ni, ketika mandi macam mana, ingat tak? Dan semua hukum akam tentang sifat tu, usul macam mana bisa mandi, masuk kemaluan dulu dan seterusnya, betul tak? Ha, sampai kepada bab kita ni. Jadi perkara-perkara ini disebutkan kepada anak-anak. Jadi mereka tak tahu, kita tak payah bilang, kita sembunyikan, kita kasih tahu. Walaupun dia tak faham sebetulnya pun, kita tak payah draw gambar apa semuanya, tak payah tunjuk video pun ataupun apa. Ha, bagaimana lakukan kat sekolah-sekolah. Jadi dengan kita dengan penerangan ni, mereka dapat idea, mereka tahu, oh inilah caranya apa ni, dan yang penting hukum-hukum. Oh, ini tanda baligh. Tanda baligh itu termasuk sex education. Jadi cara nak apa ni? Nah, kurikulum dia buka Quran, buka hadis. Buka Quran, buka hadis. Kalau buka fiqah lagi banyak lagi orang cerita kan. Dan sebagainya. Jadi itu jawapanlah, jawapan kita tentang hal-hal sebenarnya. Adapun kata-kata dakwaan orang sekarang ni, oh budak-budak sekarang lain dah lagi pandai. Apa pula lagi pandai? Pandai apa? Pandai buat jahat lah sebenarnya. Sampai kita kena ajar dia macam mana nak buat helah. Buat helah, yang ni tipu daya, supaya tak sakit bila buat jahat. Itu pula yang kita risau kan. Mereka punya risau bukan pasal masalah apa ni, seks bebas. Nak ikutkan, mereka punya risau adalah unwanted pregnancy disebabkan apa ni, seks bebas. Dan juga adalah penyakit yang berlaku disebabkan seks bebas. Adapun yang lain-lain tak berapa risau sangat mereka. Sebab mereka melakukan, yang dewasa lakukan, dia remaja dia. Dia nak halang-halang pula. Jadi masalah dia masalah penyakit dan sebagainya. Mereka kan takut itu je. Itu tujuannya mereka bawakan petara-petara ini. Benda ni dah masuk sampai ke madrasah pun, dia dah ajar pun. Baik. Jadi untuk kita perlu tak ni semua? Tak perlu. Yang penting apa tu balik, tu satu tu macam mana, mahram tu apa, tu semua dah termasuk sex education. Tutup aurat, apa batas-batasan aurat dan sebagainya, itu termasuk sex education. Jangan lenggokkan suara tu pun, apa menghaluskan suara pun, tu masuk kat dalam situ juga. So, tu masuk kat dalam situ. Kemudian kita tahu hukum tahara. Yang tadi kita baca apa? Kitabul haid, betul tak? Darah keluar, betul tak? Lepas tu dia letakkan kapas dan sebagainya. Kita cakap terang aja, tak tahu. Tak adalah sampai lucah dan sebagainya. Sebab apa? Perlu nak tahu. Dan itulah yang pentingnya. Apa nak buat dalam masalah-masalah agama, dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa ni, dengan seks dan seterusnya. Okay, ada apa-apa soalan? Baik, soalannya boleh tak kita bertawassul dengan kemuliaan kemuliaan Ahlul Bait? Betul lah? Dengan Ahlul Bait yang ada sekarang. Dengan doa Ahlul Bait? Doa Ahlul Bait. Oh, jadi Ahlul Bait doa untuk kita. Jadi, yang dilarang kat sana tadi, kita katakan dalam bab tawassul adalah bertawassul dengan zat seseorang ataupun sesuatu benda. Zat, kemuliaan, dia tu semua zat dia ataupun sifat dia lah. Adapun berdoa dengan perbuatan seseorang, boleh. Terutama sekali perbuatan sendiri, yang amal soleh lakukan sendiri, seperti hadis gua tu. Dan satu lagi adalah dengan perbuatan orang lain, yang ini doa orang lain untuk orang yang meminta. Lebih-lebih lagi kalau orang itu adalah orang yang soleh, yang disangkakan insyaallah doanya makbul, boleh kita minta dia doa untuk kita, sama ada dia ahlul bait ataupun bukan ahlul bait. Jadi kalau ahlul bait boleh, tak ada pasal, tak ada pasal. Dalil kalau nak katakan Umar bin Khattab bertawasul dengan doa pak cik Nabi SAW Al-Abbas selepas wafatnya Nabi SAW, dulu kami bertawasul dengan Rasulmu, maka kau turunkan hujan. Sekarang kami bertawasul dengan pak cik Rasulmu, maka turunkanlah hujan. Kita katakan itu bukan dalil khusus untuk ahlul bait, walaupun kita tak mengingkari kelebihan ahlul bait dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi kalau kita lihat hadis ataupun riwayat lain, zaman Muawiyah radhiyallahu an, dia telah bertawasul dengan seorang sahabat, Yazid al-Unsi atau sebagainya, ayat yang penting Yazid. Dia bukan ahlul bait, maka kata beliau, irfa' yadaka ilallah, irfa' yadaika ilallah, angkatlah tanganmu kepada Tuhanmu dan doa. Jadi lain semua amin kan, ketika minta hujan. Jadi ini bukan ahlul bait. Jadi tidak ada apa-apa kelebihan pada ahlul bait dalam bab ini. Tidak. Yang ada untuk ahlul bait apa dia tak boleh terima zakat, dia tak boleh terima, minta maaf, tak boleh terima sadaqah, hadiah boleh. Dan mesti hormat mereka dari sudut yang biasa kita lakukan. Dan juga antara hak mereka adalah hendaklah kita buat baik kepada mereka. Dalam surah Syura ada ayat tentang itu, kurba wal kurba, tak silap saya. Jadi itu sajalah yang ada berkenaan dengan ahlul bait. Sebab ahlul bait juga ada yang lebih rendah, lebih jelek daripada bukan ahlul bait, yang buat bid'ah, ataupun bahkan ada yang munafik, ada yang tinggalkan Islam secara total pun ada. Namanya jelas, kalau namanya tu ada nama-nama nama-nama Syed ke Syarifah ke, nama-nama macam tu. Tapi kita dapati mereka dekat disco tengah jadi DJ tu, joget-joget dan sebagainya, dia pun jual dadah dan seterusnya. Takkan itu kita boleh bertawasul dengan doa mereka? Tak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.